Kita membahas permasalahan yang ke-12. Sebelumnya. Qablahu. Ijma sudah? Naam. Sahih 7 pas 13 ke 12. 12. Idzan nasita. Taib. Permasalahan yang ke-12 dari Masailul Bab. Apa permasalahan yang ke-12? Naam. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Dakwah itu harus dimulai dengan bab yang paling penting nomor satu. Kemudian paling penting selanjutnya. Sudah kita bahas ya. Apa yang paling penting nomor satu dalam Islam? Tauhid atau tasfiyah, pembersihan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah. Dan akidah di zaman kita adalah termasuk perkara yang paling rusak. Bahkan akidah orang-orang di zaman kita lebih rusak daripada akidah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Makanya ditegaskan oleh al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab apa? Al-Qawaidul Arba' ya. Bahwasanya annal musyrikina fi zamanina aghladhu syirkan minal musyrikinal awwalin. Bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup pada abad keberapa? Abad ke-12 Hijriah. Bahwasanya orang-orang musyrik yang hidup di zaman kita di abad ke-12 aghladu syirkan, kesyirikannya lebih berat, lebih dahsyat daripada orang-orang musyrik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di era jahiliyah. Di mana kita menyaksikan kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah orang itu menyimpang dalam perkara tauhid, cuma dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Itu pun kondisional. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal cuma ketika genting. Ketika apa? Ketika lapang. Adapun ketika genting, da'awullah mukhlisina lahuddin. Mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal dengan mengikhlaskan seluruh amalan mereka hanya untuk Allah. Tapi kalau orang musyrikin di zaman kita, kapan mereka menyekutukan Allah? Dalam seluruh keadaan. Ya enggak? Ketika lapangnya dia menyekutukan Allah. Bahkan na'udzubillah justru ketika genting bukannya kembali kepada Allah, bahkan semakin dahsyat kesyirikannya kepada Allah. Sebagaimana kita saksikan di negeri ini, negeri yang ironisnya mereka adalah mayoritasnya mengaku sebagai muslimin, tapi lihat praktek-praktek kesyirikan telah menjadi makanan sehari-hari mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Praktek perdukunan terbuka luas, bebas, tanpa ada yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan bahkan terkadang kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal di negeri ini dijadikan sebagai sebuah perlombaan yang dilombakan di TV atau media cetak yang lainnya, di beberapa channel TV diadakan lomba kehebatan para dukun, orang-orang yang tidak normal. Ya enggak di negeri ini? Pranormal. Orang-orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Azza wa Jal, dan bahkan disambut oleh manusia-manusia yang mengaku sebagai muslimin, senang mereka untuk menyaksikan acara-acara yang demikian. Dan ini musibah. Makanya jangan heran kalau musibah itu tidak henti-hentinya mendatangi negeri kita, Kesatuan Republik Indonesia. Karena dosa yang terbesar dilanggar, dosa yang paling mengundang azab, yaitu menyekutukan Allah Azza wa Jal, dilakukan secara terang-terangan di negeri kita, baik oleh rakyat jelata atau terkadang oleh para pejabatnya. Dan ini musibah. Makanya jangan heran kalau apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal terasa di negeri kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Apa sebabnya? Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan. Sebabnya? Bima kasabat aydin nas. Disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Berbagai macam dosa dilakukan, terutama dosa yang paling besar, yaitu al-isyraku billah, perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jal. Dan ini musibah yang paling besar. Dan ini dilakukan, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal di zaman kita, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai kepada zaman kita, kerusakan dalam hal akidah itu dalam segala hal, dalam semua kondisi, dalam semua jenis tauhid, baik rububiyahnya atau uluhiyahnya atau al-asma was sifat, sebagaimana kita saksikan terkadang dengan mata kepala kita sendiri. Dulu kita pernah berdakwah di Pulau Jawa, tepatnya di Kota Bekasi. Ini orang-orang sekolahnya tinggi-tinggi. Ada yang aparat, ada yang jaksa, ada yang dosen, ada yang ini, ada yang itu. Di depan rumahnya masang sajen-sajen persis kayak orang Hindu. Saya kira orang Hindu. Pertama datang, oh Hindu, kita ini tinggal daerah Hindu. Pas sampai sana, loh, kok pakai jilbab, pakai kopiah, Hindu modern ini. Setelah kita tanya, ternyata agamanya mengaku sebagai Muslim. Apa tujuannya kalian seperti ini? Ngundang rizki. Rizki sudah ada. Hah? Di sini. Ya enggak? Hah? Ngundang rizki tujuannya, tujuannya tolak bala. Lihat, dalam segala keadaan, ketika mereka berada di atas puncak jabatan yang tinggi sekalipun, dalam keadaan lapang, negeri ini lihat kenyataan yang sangat pahit, sangat memilukan, sangat menyedihkan. Kesyirikan itu ternyata dilakukan dalam semua keadaan. Maka kira-kira dakwah apa yang paling pantas untuk negeri ini selalu kita suarakan? Hah? Tauhid. Cukup satu saja Ustaz Subhat, enggak semua harus membahas tauhid. Negeri ini terlalu besar untuk satu orang, ayuhal ikhwah. Berapa provinsi kita? Sudah lama gak belajar provinsi. Dulu terakhir sekolah provinsi itu masih 27. Sekarang berapa provinsi? 34. Nambah 7. Hah? Nambah 7. Berapa ribu pulau, berapa ratus pulau negeri ini? Siapa yang sekolah? Gak bisa jawab, berarti gak serius sekolah tuh. Banyak main-main. Hah. Berapa jumlah manusia di negeri ini? Yang tersensus katanya berapa? Hampir 300 juta. Ini yang tersensus, belum yang di bawah-bawah kolong sana. Belum yang di hutan-hutan sana. Hah? Cukup satu orang untuk mendakwahi ribuan pulau, ratusan juta manusia di negeri ini? Cukup ya ikhwah? Hah? Lah, terlalu berat kalau dakwah tauhid ini harus dibebankan hanya kepada satu dua da'i untuk membahas tauhid. Seluruh da'i yang ada di negeri ini harus membahas tauhid. Karena tauhid itu rusaknya dari mulai Indonesia yang paling timur sampai Indonesia yang paling barat. Pernah gak antum mendatangi satu provinsi yang selamat dari kesyirikan? Satu provinsi mentauhidkan Allah. Ada gak antum dapati provinsi kayak gitu di negeri ini? Ada gak antum mendapati satu provinsi gak pernah ada dukun? Gak ada orang yang mengaku Islam membahas kitab-kitab primbon? Ada tidak? Hah? Ada gak orang dalam satu provinsi dia tidak percaya dengan tahayul dan khurafat? Provinsi yang demikian itu adalah provinsi yang hampir mustahil ada dan belum pernah terdengar di negeri kita. Maka kalau kenyataannya demikian, maka berarti harusnya kalau orang faham tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dan dia hobi atau dia membaca paling tidak kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab, pasti dakwahnya adalah al-bada'atu bil aham fal aham. Dakwahnya adalah mendahulukan yang terpenting, kemudian lanjut kepada yang terpenting kedua. Ini harusnya. Cuman kadang orang itu menganggap remeh kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Alah, cuma tipis-tipis kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Terlalu tanggung ngebahasnya, katanya. Akhirnya apa? Karena menganggap remeh kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, padahal kitab ini adalah kitab yang diagungkan oleh para ulama dari semenjak zaman Muhammad bin Abdul Wahhab menyuarakan dakwah tauhid di Najd sana sampai di zaman kita, bagaimana para ulama memperhatikan kitab ini. Menunjukkan agungnya kita Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan seorang imam besar, seorang alim besar yang masih hidup semacam Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau tidak pernah zuhud, tidak pernah merasa tidak butuh terhadap kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita dapati di hari-hari ketika kita sering apa waktu masih di negeri Yaman, kita terkadang ziarah ke Saudi. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Syekh siapa? Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan sering mengadakan daurah-daurah atau kajian-kajian membahas kitab Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Baik usul sittahnya, qawaidul arba'nya, kitab tauhidnya atau kitab-kitab yang lainnya, al-wajibat al-mutahattimat, kasfus syubhat, nawaqidul Islam, fadlul Islam. Beliau bahas menunjukkan agungnya kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Karena meremehkan kitabnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, makanya syubhat persis seperti yang menimpa salafiyin di kota ini. Dakwah itu enggak harus tauhid dulu, akhlak. Nah ini gara-gara meremehkan kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Kita juga mengkaji tauhid tapi enggak perlu kitab tauhid, pakai kitab yang lainnya. Ah, ini tandanya enggak paham, enggak pernah baca kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan ini yang membedakan ahlu sunnah di zaman kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz, ahlu syekh, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah keistimewaan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang membedakan dengan dakwah-dakwah yang lainnya adalah at-tafsiliyah fil aqidah. Membahas aqidah itu berupaya untuk serinci mungkin. Karena kalau dakwah tauhid itu cuma dibahas secara global, hatta orang-orang musyrikin dari kalangan kuburi, ahli tasawuf, mereka mengaku membahas tauhid. Mereka ngajak kepada la ilaha illallah enggak? Orang-orang kuburi itu tadi ngajak. Sampai ketika dia nyembah kubur itu, apa yang dia baca? La ilaha illallah. Ya enggak? Bukan la ilaha illtagut, la ilaha illtagut, enggak ada. Ya enggak? La ilaha illallah itu yang mereka suarakan. Berarti mereka juga mengajak kepada tauhid, tapi karena tidak tafsili, tidak rinci, akhirnya lisannya bertentangan dengan praktek amaliyah mereka. Mereka meminta kepada kuburan, mereka meminta kepada selain Allah. Makanya sungguh kita katakan zahirul butlan, sangat jelas kebatilannya, sebagaimana jelasnya matahari di siang bolong dalam keadaan gak ada awan. Orang yang menyatakan bahwa dakwah tauhid itu gak perlu pakai kitab-kitab tauhid, gak harus pakai kitab fikih, gak masalah, pakai kitab hadis tidak masalah, pakai kitab tafsir tidak masalah, kitab akhlak, kitab tazkiyatun nufus gak masalah. Ini orang yang gak paham apa itu dakwah tauhid. Makanya harus belajar lagi, gak boleh dakwah, harus berupaya dari nol, belajar usul salasa, belajar kitab qawaidul arba', belajar kitab al-usulu sittah, baca lagi karya-karyanya Muhammad bin Abdul Wahab, baru dia paham apa sih itu dakwahnya para rasul yang menjadi pertentangan antara para rasul dengan kaumnya di masa mereka diutus menjadi nabi dan rasul. Karena gak akan bisa bahas kitab fikih kemudian tujuannya ingin ngajarkan tauhid, bisa rinci enggak? Enggak akan bisa. Bahas kitab-kitab hadis, tujuannya ingin ngajarkan tauhid, bisa rinci enggak? Ah, bisa rinci enggak? Enggak akan bisa. Ini yang membedakan. Makanya kalau kita mau dikatakan Wahabi, silakan. Memang saya hobi baca kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Mau dibilang Wahabi, mau dibilang apa, terserah. Kalau memang kebenaran itu ada pada apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka kita katakan kita adalah Wahabiyun. Gak usah malu. Kalau memang kebenaran itu ada pada dakwanya Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya para ulama menyatakan, "Lau kana tabi'u Ahmad mutawahhiba, fa anal muqir bi annani Wahabi." Kalaulah kebenaran itu Kalaulah orang yang mengikuti benar-benar Nabi Muhammad itu adalah orang yang dijuluki sebagai Wahabi, maka pada hari ini aku mengikrarkan diriku, aku adalah seorang Wahabi. Salafi, iya. Wahabi bukan, kalau iya kenapa? Tampakkan, inilah manhaj kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan manhaj as-salafus saleh yang di zaman kita orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf biasanya dijuluki Wahabi. Maka enggak perlu menyembunyikan identitas. Kalau mau dibilang Wahabi ya terserah, yang penting manhaj saya salaf dan apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah manhajus salaf dalam dakwah. Enggak perlu sembunyikan identitas. Ada orang saking takutnya, walaupun labelnya hikmah, biasanya suka sembunyi di balik topeng hikmah. Sampai bukan cuma enggak mau disebut Wahabi, bahkan terkadang nyembunyikan salafi bukan. Oh, bukan, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya enggak perlu ada salafi, ada tablighi, ada sururi, ada ikhwani, ada khariji, enggak. Yang penting saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya. Sampai menyembunyikan identitas dia sebagai pengikut dakwah salafiyah. Saya salafi, enggak perlu takut. Walaupun dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada saya, masih banyak perkara-perkara manhaj yang belum saya enggak ketahui, tapi saya berusaha untuk konsekuen menjadi seorang salafi. Ya, jadi dalam dakwah itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-bada'ah bil aham fal aham. Dalam kitab yang lainnya, kitab yang ditazkiyah oleh Syekh siapa? Saleh Al-Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri, kemudian Syekh Ali Al-Hudzaifi, itu kitab khusus manhaj salaf, ya. Sebutkan dalam kitab tersebut, setelah membuat bab al-bada'atu bil aham fal aham, ditegaskan wa aham muhat tauhid. Dakwah itu harus memulai yang paling penting, dan yang paling penting di dalam dakwah Ahlus Sunnah adalah tauhid. Ya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ats-tsalitsata asyrah, permasalahan yang ke-13, yaitu masrafuz zakati, pihak yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Di antaranya fuqara. Kata Rasulullah apa dalam hadis yang sudah kita bahas? Tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin. Bagaimana ngambilnya? Ini juga harus dipahami dengan benar. Memahami ilmu harus dengan pemahaman salaf, jangan pemahaman Robin Hood. Ya, kalau orang-orang khawarij di zaman ini mengartikan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, maling artinya. Toko-toko Cina, orang-orang yang dianggap sebagai pemilik-pemilik toko Ansarut Tawud, katanya orang-orang yang dukung dan menganggap sahnya negara Indonesia, maka kata mereka boleh dimaling, nanti dikembalikan kepada fukara. Fukaranya siapa? Kaum Khawarij. Itu kisah yang terjadi pada trio bom Bali. Sebelum melakukan peledakan, dulu mereka menjarah toko-toko di sekitar Tangerang, di Jakarta, di Bali, dan di tempat-tempat yang lainnya untuk melengkapi biaya proses peledakan di Bali sana. Ya, siapa salafnya dalam melakukan gerakan pengembalian zakat dengan cara yang demikian? Robin Hood. Ya enggak? bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Robin Hood yang biasa maling seperti itu kembalikan kepada orang fakir. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai minhajun nubuwah, ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah, ada orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengambil dengan cara yang benar, kemudian dipilih siapa yang memang mampu untuk diambil zakatnya, tidak serampangan apalagi ngambilnya di tengah malam ketika orangnya sedang tidur, ya. Nah, jadi orang-orang Khawarij itu sebenarnya adalah pengikut Robin Hood. Nah, walaupun gak ngaku, tapi manhajnya manhaj Robin Hood, bukan manhajnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, permasalahan ke-14, Ar-Rabi'ata Ashrah, kasful alimi syubhata anil muta'allim. Yang keempat, harusnya seorang alim, seorang guru, seorang yang berilmu ini melakukan kasyaf. Apa kasyaf? Menjelaskan, merincikan, atau menghilangkan asyubhata anil muta'allim, perkara yang kira-kira masih syubhat dari orang yang belajar. Jadi menjelaskan ilmunya jangan cuma secara global. Betapa banyak orang yang tersesat karena memahami ilmunya itu cuma secara global. Rasulullah menyatakan, Inna Allah aftaradu alaikum sadaqatan. Allah Jalla wa'ala mewajibkan atas kalian untuk sedekah, untuk zakat. Zakatnya bagaimana? Sedekahnya bagaimana? Dirincikan. Dari mana diambil dan siapa yang berhak untuk menerima, dirinci oleh Rasulullah supaya hilang syubhat, supaya orang enggak bingung siapa yang diambil, siapa yang menerima. Dirinci oleh Rasulullah. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara. Ini syubhatnya dihilangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah seorang alim rabbani. Seorang yang benar-benar berilmu itu mengajarkan ilmu bagaimana jangan sampai ilmunya itu disalahpahami. Makanya mengajarkan ilmu jangan cuma sifatnya global-global. Ayo mentauhidkan Allah, siapa yang mengingkari dakwah tersebut? Ayo bertakwa kepada Allah, ahlul bid'ah sekalipun ketika dalam acara-acara bid'ah sering membacakan usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, padahal bid'ah itu bertentangan dengan takwa kepada Allah, ya enggak? Bahkan terkadang ketika orang mau mengadakan istighatsah kubra, minta tolong sama orang mati secara beramai-ramai, biasanya sang pemimpin doanya suka baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ya, setelah Al-Fatihah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi selanjutnya, ya badawi akhisna, ya badawi ya ini, ya itu, wahai penghuni kubur, selamatkan kami, mudahkan rizki kami. Lihat, ketika ilmu itu tidak dibahas secara rinci, maka tidak ada manfaatnya. Karena ilmu yang tidak dibahas secara rinci itu menimbulkan syubhat. Makanya ana enggak suka di grup faedah ilmiah kita suka ada orang-orang yang sibuknya membahas takfir muayyan, takfir muayyan, takfir muayyan. Fonis kafir, fonis kafir, fonis kafir, tanpa dirinci kapan para ulama memberikan takfir muayyan. Ya enggak? Tidak tahu siapa di grup kita itu hobi bahasnya kafir atau tidak pemimpin, wala ini wala itu. Pak ditanya, pernah gak baca kitab tauhid? Gak bisa jawab, tandanya gak pernah. Mau bahas yang besar-besar, bahas dulu yang di bawah. Apa arti la ilaha illallah, maknanya, konsekuensinya, pembatalnya, rukunnya, baru nanti kita bahas bab-bab vonis kafir. Jangan bab vonisnya duluan, kafir definisinya enggak paham. Ya. Nah. Kemudian yang ke berapa? Ke 15 ya. 15. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an-nahyu an karaimil amwal, menunjukkan keadilan Islam, dan Islam itu bukan agama yang zalim, yaitu larangan dari mengambil harta-harta yang termulia yang ada pada seseorang. Zakat itu yang diambil wasatuhum, ini harta-harta yang tengah-tengah, yang biasa diambil, yang biasa dimakan oleh apa, keseharian mereka. Bukan dipilih mana yang paling bagus, keluarkan, enggak, tapi yang biasa ada pada mereka. Ya, menunjukkan Islam ini adalah agama yang adil, bukan harta yang terbagus yang diambil. Kemudian yang ke-16, as-sadisata asyra, permasalahan yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Kita diharuskan untuk melindungi diri, menjaga diri kita dari doanya orang yang dizalimi. Bagaimana cara melindungi diri kita dari doa orang yang dizalimi? Tarkuz zulmi tentunya. Kita jangan sampai menzalimi orang lain dalam perkara yang kita tidak boleh berbuat zalim padanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan ittaqi da'watal mazlum. Lindungilah dirimu dari doanya orang yang dizalimi. Makanya Islam ini adalah agama yang melarang para penganutnya untuk berbuat zalim hatta kepada lawan. Hatta kepada alul bid'ah, dalam perkara yang mereka tidak salah, jangan disalahkan. Kalau mereka tidak melakukan satu perkara, jangan dituduh perkara itu ada pada mereka. Kita hanya membeberkan kepada umat apa yang memang mereka terjatuh kepadanya dalam perkara yang memang layak untuk dibantah dalam agama. Termasuk di antara kezaliman terhadap ahlul bid'ah adalah kita membicarakan sesuatu yang tidak layak dibicarakan dari mereka. Kalau membantah kesesatannya, si fulan menyimpang, si fulan adalah orang ahlul bid'ah, ini buktinya, ini dalilnya, ini hujahnya, tidak masalah, itu syariat. Tapi kalau dia dibantah, oh si fulan ahlul bid'ah itu giginya ompong, ini gak perlu dibantah, karena ompong bukan aib. Oh si fulan itu ternyata punggungnya ada tompelnya, ini gak boleh, itu bentuk kezaliman, membeberkan sesuatu yang gak patut dibeberkan, karena gak akan memudaratkan umat. Ya gak? Ahlul bid'ah punya tompel, tompel yang memudaratkan umat gak? Enggak. Makanya jangan sembarangan. Ya, makanya jangan, kalau bukan ahli dalam ilmu rudud, bantahan, jangan coba-coba ikut membantah. Kalau ilmu rudud juga ilmu bantah terhadap ahlul bid'ah, ada kaidah-kaidahnya supaya kita tidak terjatuh ke dalam kezaliman. Apa yang mereka tidak berbuat jangan dituduh. Apa yang aibnya sifatnya pribadi bukan permasalahan manajia, jangan juga dibicarakan. Ya, lihat Rasulullah menyatakan ittaqi da'watal mazlum, lindungilah diri kalian dari doanya orang yang dizalimi. Kemudian as-sabi'ata asyra, permasalahan yang ke-17, kenapa kita diharuskan melindungi diri dari doanya orang yang dizalimi? Al-ikhbar bi annaha la tahjub, bahwasanya doanya orang yang dizalimi itu diberitakan oleh Rasulullah tidak mungkin ada hijab. Artinya dia tidak ditolak langsung, apa, doanya itu didengar oleh Allah Jalla wa'ala. Berarti di antara keadaan mustajab doa kapan? Ketika kita dizalimi. Zaman sekarang banyak orang teriak-teriak dizalimi oleh pemerintahnya. Ya enggak? Wah, ini masa baru sebentar naik harga. Kebijakan ini menyulitkan, kebijakan itu menjepit umat Islam. Ini itu, ini itu. Bagaimana cara menyikapinya? Ini kalau orang enggak punya manhaj, nyikapinya apa? Demo. Demo itu bukan waktu mustajabnya doa. Demo itu perbuatan bid'ah di dalam Islam. Tidak ada contohnya dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati pemimpin. Antum berdoa sekalipun tapi dengan cara yang bid'ah ditolak oleh Allah Azza wa Jal, karena bid'ah itu amalan yang tertolak. Kalau memang merasa pemimpin kita menzalimi kita, doa sendiri-sendiri, ya Allah berikan hidayah kepada pemimpinku, ya Allah perbaiki negeri ini, ya Allah, dan selanjutnya dengan cara doa yang disyariatkan, bukan cara mengumpulkan massa mubazir berangkat ke Jakarta sekian juta orang kemudian buat sampah di sana, kemudian menyebabkan jalan-jalan semakin macet di Jakarta. Jakarta nggak perlu demo, sudah sering macet. Apa enggak bentuk kezaliman kalian datang ke Jakarta? Ganggu orang. Bagaimana kalau di antara mereka yang merasa dizalimi mau lewat sempit jalannya, akhirnya keluar doa yang jelek, semoga Allah patahkan kaki para pendemo. Coba. Bisa mustajab. Kenapa? Karena mereka sudah dizalimi oleh kita. Makanya jangan mau diajak demo. Hatta atas nama agama bid'ah. Rasulullah gak pernah mencontohkan agama dengan cara demo. Hatta dalam masalah dunia, maksiat berarti kita, karena kita dilarang untuk meremehkan, untuk melecehkan pemimpin. Demo itu rata-rata apa? Melecehkan. Ditulis, oh si fulana Presiden Joko ini, melecehkan gak? Aibnya dibongkar, akhirnya menjadi bentuk penghinaan. Makanya negeri yang sering demo itu semakin terhina, termasuk negeri kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sunnatullahnya. Man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala akramahullah. Wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala ahanahullah. Barang siapa yang mau memuliakan pemimpinnya dari rakyat tersebut, maka Allah jalla wa ala akan muliakan dia. Dan barang siapa yang hobi menghinakan pemimpinnya, maka Allah akan hinakan dia. Makanya semakin sering antum demo, antum akan semakin sering terhina. Tapi Ustaz, bagaimana kalau negeri ini benar-benar nanti dikuasai oleh PKI? Kita tahu sebabnya. Kenapa kalau semisnya pun benar negeri ini akan dikuasai PKI? PKI ini bab apa ya ikhwah? Bab akidah. Mereka kafir, mereka musyrik, mereka adalah orang-orang yang anti Tuhan. Berarti apa yang harusnya kita perbaiki dari awal? Tauhid kepada rakyat Indonesia ini. Terangkan penyimpangan-penyimpangan PKI melalui majalisul ilm. Makanya bahaslah akidah, bahaslah tauhid, supaya orang gak terjangkiti penyakit komunis. Tapi Ustaz, kita udah sering bahas tauhid, kalau sampai dikuasai juga, ya sudah, mungkin itu sarana olahraga, sudah lama kita gak megang senjata. Ya enggak? Hah? Kalau semisalnya pemerintah ini benar menjadi kafir, kemudian komunis ingin membantai kaum muslimin, ya sudah, olahraga dibuka secara luas. Katanya dari kemarin mau jihad, mau jihad. Itu lapangannya sudah terbuka, berani enggak? Jangan dalam keadaan masih damai kemudian kita buat kekacauan, setelah kacau nangis karena mentalnya lemah. Tauhid enggak punya, gayanya kayak mujahidin tapi ternyata cuma di kamera. Begitu ada perang, lari. Jangan demikian. Ahli tauhid itu gak pernah nantang perang. Tapi kalau ditantang, menyesal musuh. Ya. Naam. Kemudian, selanjutnya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, min adillati tauhid, di antara bukti-bukti kuatnya tauhid, majara ala sayyidil mursalina wa sadatil awliya, apa yang sudah menimpa kepada pemimpin para rasul dan sadatil awliya, para tokoh-tokoh, para wali, minal masyakkah, dari berbagai macam kesulitan yang menimpa mereka, wal ju' dan berbagai macam rasa lapar yang menimpa mereka, wal waba, dan berbagai macam wabah penyakit. Para nabi ada yang dibunuh karena bertahan di atas tauhid. Para nabi ada yang disiksa oleh kaumnya tapi mereka tetap sabar. Para nabi ada yang terkena penyakit hampir seumur hidupnya. Seperti nabi siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Para wali ada yang disiksa. Para imam, para ulama, a'immatul huda, para mujaddidin. Tapi mereka bersabar dan tetap istiqomah. Itu semua adalah bukti kuatnya tauhid. Tauhid seseorang itu akan terlihat kuat bukan ketika dia sedang berada di atas, ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia sedang senang hidupnya. Semua orang bisa menampakkan keistiqomah dalam keadaan demikian. Tapi seseorang itu akan terlihat lemah atau tidak tauhidnya ketika datang ujian. Kayak di zaman sekarang terlihat lemahnya tauhid mayoritas kaum muslimin. Bahkan sebagian orang-orang yang mengaku salafiyin baru ditakut-takuti akan berkuasanya PKI. Wah sudah, tidur gak nyaman. Pembicaraan setiap hari ana lihat, sampai kadang mau nutup Facebook saking jengkelnya. Setiap hari bukannya PKI, PKI, PKI. Nampakkan ketakutan. Semisalnya pun ada PKI, PKI tambah senang. Memang inilah yang mau mereka lakukan. Dari dahulu PKI itu diantara makarnya adalah menciptakan ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya kalau penakut jangan tampakkan. Cukup dirimu dan Allah lah yang tahu. Ini penakut kok ditampakkan, bahaya. Lihat, wah jadi bagaimana caranya untuk mengkonter dakwahnya orang-orang PKI? Bagaimana? Bagaimana akhirnya? Buatlah bid'ah baru. Apa bid'ahnya? Kita lawan PKI dengan nonton film G30S PKI. Umat akan terjaga akidahnya. Cara dakwah siapa yang demikian? Hah? Yang namanya film itu pasti ada unsur dusta. Film. Dari mana tahu jenderal yang waktu disakit teriaknya, bagaimana tahu? Itu ada setting up, tentunya perkara-perkara yang ditambah-tambah. Tapi Ustaz ada benar? Iya. Tapi percampuran antara hak dan batil. Percampuran antara kebenaran dan kedustaan. Itu bukan cara Islam. Islam gak pernah dakwanya ngajak nonton film nobar. Laki-laki perempuan nobar. Saya sambil minum bir bintang. Hah? Bukan cara Islam demikian. Ya, melindungi kaum muslimin dari makarnya PKI bukan dengan cara demo, bukan dengan cara nobar, bukan dengan cara semakin memanas-manasi, semakin mengadu domba antara rakyat dengan pemimpinnya, tapi dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lindungi umat dengan mengajarkan tauhid. Karena tauhid ini kata para ulama aslu kulli khairin, pondasi segala macam kebaikan, pondasi segala macam kewibawaan, pondasi segala macam kebahagiaan, pondasi segala macam pintu yang akan menghibur kita ada pada tauhid. Semisalnya pun memang Allah mentakdirkan, semoga Allah tidak mentakdirkan, negeri ini akan dibuat panas oleh PKI. Mungkin ini teguran bagi kita. Selama ini kita sudah meremehkan jihad fisabilillah. Yang selama ini teriak-teriak ini sudah ada waktunya untuk kita menghadapi sebagaimana yang kalian inginkan. Selama ini kan jihadnya jihad ala pendemo. Jihad fisabilillah ini sudah waktunya. Mampu silakan. Ya, faham ya ikhwan? Naam, wallahu ta'ala a'lam. Dan memang telah menjadi sunnatullah. Allah Jalla wa'ala terkadang menguji keimanan, ketauhidan seorang hamba. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Allah menyatakan apa? Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan sesuatu yang padanya ada mengandung unsur rasa takut musuh besar PKI. Wal ju', lapar, kurangnya makan. Nyari kerja sulit di masa pandemi, beras sering enggak ada. Wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat, dan kekurangan dalam bentuk harta, kekurangan dalam bentuk buah-buahan, kekurangan dalam bentuk jiwa, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Kemudian apa perintah Allah? Kalau datang ujian yang demikian, Allah tidak menyatakan pergilah kalian ke Jakarta demo. Tapi apa? Wa basyiris sabiri. Beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang tetap mau bersabar. Terus belajar agama, mengamalkan agama, kemudian ajari manusia akidah yang benar tentang la ilaha illallah. Ini yang akan membangkitkan keberanian kalian. Demo itu berani karena rame, ya enggak? Lawan aparat karena jumlahnya pendemo lebih banyak. Coba kalau satu lawan satu. Nah, wallahu ta'ala. Kalau orang-orang yang bertauhid kepada Allah enggak pernah menghitung jumlah, karena mereka memiliki prinsip wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Kata Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, makna hasbuh Allahu kafihi waqi. Allah akan berikan kecukupan pada dia dalam hal harta, Allah akan lindungi dia. Makanya orang yang belajar tauhid itu asadun min usudillah. Mereka itu tentara dari tentaranya Allah. Dan tentara yang demikian itu, orang yang bertanya itu enggak butuh selfie. Ini tentara mujahidin kamera. Ya. Nah, tentara yang bertauhid bukan demikian sifatnya. Ya, mereka berjalan di atas manhaj yang telah diajarkan oleh as-salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ada pertanyaan 10 menit saja. Kayak kertas ya. Ikhwan dan akhwat, kalau mau tanya pakai kertas. Bismillah. Mohon nasihatnya, dulu di masa muda banyak amalan-amalan, di masa muda apa muda ini? Muda ya. Mohon nasihatnya, dulu di masa muda banyak amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya yang saya lakukan. Dan sekarang alhamdulillah saya berusaha beramal sesuai dengan sunnah. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Ya, tapi jangan cuma beramal. Ingat, pondasi amal itu ilmu. Ya, semangat belajar kemudian beramal. Pertanyaan, bagaimana dengan ibadah saya yang terdahulu? Bagaimana hukumnya? Kalau ibadah tersebut yang bertentangan dengan syariat, walaupun niatnya baik, tentunya termasuk daripada keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya, tertolak. Tapi kalau memang ibadah tersebut tertolak, ya, tetapi memang kalau memang ibadah tersebut hak, ada contohnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau ikhlas, tapi kekurangannya mungkin kemarin enggak tahu ilmunya, mudah-mudahan diganjar karena niat yang baik dan kesesuaian dengan sunnah, hanya saja kemarin belum tahu dalilnya. Ustaz, definisi ulama itu apa? Yang boleh disebut ulama itu yang seperti apa? Pertama, sifat ulama itu bukan cuma mereka itu mengetahui dalil dan memiliki hafalan yang banyak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, laisal ilmu bikasrotir riwayah. Ilmu itu bukan cuma sebatas banyaknya memiliki hafalan-hafalan riwayat hadis. Qala haddatsana fulan an fulan, qala qala, bukan cuma itu. Tetapi apa? Innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu dikatakan ilmu ketika menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Berarti orang yang berilmu bukan cuma orang yang bisa berbicara di mimbar, membacakan ayat-ayat dan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga orang yang berilmu itu di samping dia mengerti Quran, mengerti hadis, mengerti sabab nuzulul ayat, sabab urudil hadis, dia juga harus memiliki jiwa takwa. Apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Hanyalah orang yang takut kepada hanyalah orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha afan, hanyalah orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, ini menunjukkan bahwasannya seorang alim yang benar-benar alim rabbani itu adalah orang yang dia di samping berilmu dia juga memiliki jiwa takwa kepada Allah. Alim ngajak demo tidak bertakwa dia kepada Allah. Kenapa? Karena demo bertentangan dengan syariat, dia tidak takut kepada Allah karena telah menentang syariat. Ya. Nah. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita dan saya ingatkan lagi ya, bagi ikhwah-ikhwah yang ada di grup WA Faedah Ilmiah Salafiyah.